just wanna with you, girl, forever, forever. Cause I just wanna love you, girl, forever and together. Yo te pongo marata, ya no lo va a estar. Se marina esa pulia, ten acá esa música. Cinta takkan berpindah, tetap akan terjaga, setia senantiasa. Baby, baby I love ya, jaga kau sinarkan tetap terang di hati kau indah bagai bintang. Demi ini cinta seakan berjuang, walau sedikit saya punya peluang, namun saya inginkan tetapkan dan bersama kau di dalam dekapan. Karena sama kau sama rasa nyaman, indah bila cinta dalam genggaman. Kau punya cinta bikin gelisah, tidur pun susah macam terbisa. Serasa dunia miliknya kita, dengar nih cinta berkata. Takkan berhenti, hanya kau yang pasti. Temani hari, saya rela lari tertati. Walau susah saya dapati, beri senyuman tetap selalu. Ingin kau yang dalam hati, don't you say I would love to me. Tak bisa terukur bagai mimpi, saya tetap jaga cinta teramati. Believe in my love, ingatkan untuk tinggalkan kau. Promise to love, hati saya jaga susah. Kau ialah berkat terindah di dunia. Ingin kau tetap percaya, hubungan tetap saya jaga. Walau rumit saya percaya, cinta ni takkan berubah. Cause I just wanna with you, girl, forever, forever. Cause I just wanna love you, girl, forever and together. Just a plunga marata, jangan kau lepaskan. Dengar ini sapu niat dan akan sapu tikas. Berbagai rasa indah lengkapi, cinta bersemi. Terhabis masa cinta di hati, dan kau hadir dan jadi pelengkap dalam sapu ganjil. Pilih kau jadi pemilik hati, keputusan terbaik yang saya ambil. Terbosan-bosan sebut kau nama, kau sapu jatuh cinta pertama. Dan bahagia yang saya rasa selama, genggam erat kau putangan jalan bersama. Dan kini salah yakin hati terakan berpindah. Jadikan kau sebagai dekorasi terindah. Dan waktu kan menjawab, cinta terus menetap. Pegang setangan dengan erat, bersama janji yang tak ikat. Cinta utus lamanya dan takkan habis. Maka itu rasakan bahagia dengan gratis. Selamanya cinta dan takkan berpindah. Setiap baik kan saya jaga, yakin dan yakin kepada saya. Semakin timbul niat, tak bisa tipu perasaan. Saya berjuang dengan niat hingga menjadi kenyataan. Cause I just wanna with you, girl, forever, forever. Cause I just wanna love you, girl, forever and together. Tetap dong gemerata,